Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pemirsa Roja TV dan pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini adalah nikmat diberikan kesempatan untuk terus mempelajari bahasa Arab. Karena dengan belajar bahasa Arab ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kita kepada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar kecuali melalui jalan memahami bahasa Arab. Sehingga dengan memahami bahasa Arab kita dapat membaca tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan bahasa Arab kita dapat melihat penjelasan para ulama terkait dengan hadis tertentu yang terkait dengan masalah-masalah fikhiyah dan lain sebagainya. Dan ini semua sekali lagi disebabkan karena kita memahami bahasa Arab. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga nikmat ini dan terus melanggengkannya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana malam ini insyaallah taala kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu ad-dars tsani. Di pelajaran baru ini kita akan temukan banyak faedah-faedah baru, banyak mufradat-mufradat baru, dan hal-hal yang penting kiranya untuk diperhatikan yang menjadi fokus di ad-dars tsani, di pelajaran kedua ini. Dan sebenarnya kita masih menyisakan latihan terakhir di ad-darsul awal. Kita janjikan pada pekan yang lalu akan dibahas pada hari ini insyaallah. Namun kita akan akhirkan nanti setelah kita membaca sebagian daripada ad-dars tsani. Setelah kita membaca sebagian daripada pelajaran kedua, insyaallah taala kita akan masuk ke latihan yang dijanjikan akan kita kerjakan, yaitu latihan ke-13. Latihan terakhir yang ada pada ad-darsul awal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dan keberkahan serta keikhlasan dalam berkata dan beramal. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Mabda, kita mulai ad-dars tsani. Sebelum kita masuk ke ad-dars tsani, ada beberapa hal yang penting disampaikan sebagai mukaddimah. Yang pertama, di ad-dars tsani ini kita akan dikenalkan dengan kata laisa. Dengan kata laisa yang artinya bukan atau tidak. Laisa termasuk daripada kata yang dipergunakan untuk menafikan. Maka dia bermakna tidak, atau nanti di kondisi lain juga bermakna bukan. Dan laisa ini perlu diketahui, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu iyyakum ajma'in, perlu diketahui bahwa laisa ini masuk ke jumlah ismiyah. Laisa sama seperti inna masuk ke jumlah ismiyah. Namun laisa mempunyai fungsi yang berbeda dengan inna. Kalau inna sebelumnya yang sudah kita pelajari di ad-darsul awal, inna itu ketika masuk ke jumlah ismiyah memansubkan mubtada dan memarfu'kan khabar. Adapun laisa, dia kebalikan daripada itu. Laisa kebalikan daripada inna. Sehingga ketika laisa masuk ke jumlah ismiyah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya di pelajaran kedua ini. Laisa ketika masuk ke jumlah ismiyah, kebalikan daripada inna, memarfu'kan mubtada dan memansubkan al-khabar. Dan dengan contoh-contoh yang akan kita baca nanti, insya Allah akan memperjelas hal yang terkait dengan laisa ini. Kemudian kita juga akan pelajari nanti masih terkait dengan inna dan terkait dengan mubtada dan khabar, yaitu terkait dengan adanya sebab tertentu yang menyebabkan mubtada harus atau boleh di belakang. Pernah kita pelajari sebelumnya bahwa mubtada dan khabar, kaidah terkait dengan mubtada, mubtada itu yang pertama hukum asalnya dia di depan, itu yang pertama. Yang kedua ma'rifah. Nanti kita akan lihat di latihan tertentu di ad-darsu tsani ini, kita akan lihat ada kondisi di mana mubtada menjadi posisinya di belakang. Dan nanti ketika sudah sampai kepada babnya, kita akan jelaskan insyaallah. Inilah kiranya yang menjadi fokus yang penting diperhatikan di ad-darsu tsani ini sebelum kita masuk ke ad-darsu tsani sebagai mukaddimah. Dan sekarang kita lihat safha 12. Kita lihat halaman 12. Kita masuk ke ad-darsu tsani. Dan alhamdulillah ikhwan di studio sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwan? Bikhair, alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Di ad-darsu tsani ini kita lihat ada dialog antara Hisham dengan Bilal. Indana hiwarun baina Hisham wa Bilal. Di sini kita temukan ada dialog antara Hisham dengan Bilal. Hisham memulai dialog dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bilal menjawab dengan jawaban yang sama, waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Ma mana kaifa haluka ya akhi? Naam, kaifa haluk? Bagaimana bagaimana kabarmu ya akhi? Ma mana ya akhi? Wahai saudaraku. Manil akh? Manil akhu? Ma mana manil akhu? Siapa saudara? Siapa saudara? Misalkan akan Bilal baru saja bertemu dengan Hisham. Belum kenal dengan Hisham, maka Bilal bertanya, "Manil akhu?" Siapa saudara? Nah, ini cara yang paling sopan yang dipergunakan seseorang bertanya tentang orang yang belum dia kenal. Manil akh? Manil akhu? Ini lebih sopan. Maka Hisham menjawab, "Ana muhandisun jadidun." Ana muhandisun jadidun. Mana ana muhandisun jadidun? Saya arsitek yang baru. Ismi Hishamun. Nama saya Hisham. Oh, ternyata namanya siapa ya, Khan? Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Bukan hanya nama yang Hisham sebutkan, dia juga menyebutkan apa profesinya dan menyebutkan dari mana dia. Setelah menyebutkan profesinya, ana muhandisun jadidun, kemudian namanya ismi Hishamun, beliau juga Hisham ini juga menjelaskan dari mana asalnya. Dari mana ya, Khan? Ana minal wilayat. Ana mana ana? Saya minal wilayat, dari al wilayat, jamak daripada al wilayah. Al wilayah artinya daerah, atau berarti di sana namanya negara-negara bagian, negara-negara bagian. Kemudian al-muttahidah, yang bersatu. Ini makna al-wilayatul muttahidah, satu persatu, perlafaz al-wilayat. Mana al-wilayat? Al-wilayat jamak daripada al-wilayah, negara-negara bagian. Al-muttahidah, mana al-muttahidah? Yang bersatu. Al-wilayah bahasa Indonesia sekarang, alhamdulillah, sudah menjadi bahasa kita, wilayah. Dan maknanya bisa berarti daerah, bisa berarti tempat tertentu, bisa berarti, kalau di sini maksudnya negara-negara bagian. Berarti al-wilayatul muttahidatu, apa artinya, kawan? Min al-wilayatil muttahidati, saya dari negara bagian yang bersatu-satu. Apa ini? Negara apa ini? Hah? Amerika Serikat. Atau yang dikenal dengan istilah singkatan USA, United States of America. Dia menyebut sebagai United States, sebagai al-wilayat al-muttahidah Amerika. Wadih ya, Huan? Kemudian Bilal balik menyapa Hisham. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Mana ahlan wa sahlan? Nah, marhaban juga sama. Wa marhaban bika ya akhi. Dua kalimat yang bermakna sama diulang dua kali, itu maksudnya sebagai penegasan. Betapa gembiranya Bilal bertemu dengan Hisham ini, sampai diulang dua kali ucapan tarhibnya, ucapan selamat datangnya. Lalu apa kata Bilal ya, ikhwan? Ana masrurun biliqaika. Ana masrurun, mana ana masrurun? Saya senang, saya gembira. Biliqaika, bertemu denganmu. Bi dengan, liqa'i, liqa', al-liqa', pertemuan. Ka di sini anta, ada sekedar lagi ya, kan? Nah, biliqa'ika yani biliqa'ika anta. Saya senang, bergembira. Kalau kita terjemahkan per lafaz bagaimana, kan? Ana masrurun, saya senang. Biliqa'ika, dengan pertemuan denganmu. Seakan-akan begitu. Ana zamiluka. Ana zamiluka. Mana ana zamiluka? Saya temanmu. Ismi Bilal ibn Hamidin. Ismi nama saya Bilal ibn Hamidin. Nama saya Bilal bin Hamid. Kemudian Bilal bertanya kepada Hisham. Amin Washingtona anta ya Hishamu. Amin Washingtona anta ya Hishamu. Ah, mana amin Washingtona? Apakah dari Washington? Washington salah satu kota di Amerika Serikat. Apakah dari Washington anta ya Hisham? Kamu wahai Hisham. Bentum? Hisham menjawab, La ana lastu min Washingtona. Ana lastu min Washingtona. Saya, lihat di sini, tidak. Ana lastu, lihat. Ana lastu, saya bukan. Min Washingtona, bukan dari Washington. Washington. Lihat di sini Washingtona. Mengapa dia berharokat fathah terakhirnya ya, kawan? Naam? Bukankah ini min Washingtona? Washingtona majrur karena ada min. Iya, kita katakan dia majrur dengan min. Tadi majrurun bil fathah. Bukan majrurun bil kasrah. Biasanya majrur itu dengan kasrah, ada sekadarik? Rasa. Di sini washintuna majrur bil fathah. Karena dia mamnu minas sarf. Dia maksudnya bab al-mamnu minas sarf. Dan masih ingat kenapa dia mamnu minas sarf? Apa sebabnya dia masuk ke mamnu minas sarf? Kata non Arab. Nama non Arab. A'jam. Maka di sini majrurun bil fathah. La ana lastu min Washingtona. Tidak, saya bukan dari Washington. Inni min New York. Dari mana ternyata, ikhwan? Inni min New York. New York. New York yani. Wadih? Nah, lagi-lagi min New York. Lihat ka. Majrurun bil fathah. Mamnu min as-sarf. Kemudian Bilal bertanya kepada Hisham, karena dia dari Amerika, dia mau tanya, Amuslimun abuka ya Hishamu? Amuslimun abuka ya Hishamu? Terjemu ya Huan. Amuslimun abuka? Apakah ayahmu seorang Muslim ya Hisham? Jawabannya, la. Huwa laisa bi muslimin. La. Tidak. Huwa laisa. Dia bukan bi muslimin. Seorang muslim. Kenapa muslimin majrur ya Huan? Didahului huruf jar. Ada harful ba di situ. Ada huruf ba. Harful jar ba. Wa ummuka amuslimatun hiya. Wa ummuka. Ma mana wa ummuka? Dan ibu kamu. Dan ibumu. Amuslimatun hiya. Apakah dia seorang muslimah? La hiya laysat bimuslimatin. Lagi-lagi Hisham menjawab la. Tidak. Hiya laysat bimuslimatin. Dia bukan seorang muslimah. Wadih ya kawan? Wadih. Alaka abna'un ya Hishamu? Alaka. Apakah kamu punya seorang abna'un anak? Abna'un ya Hishamu. Nah, Bilal sepertinya makin menyelidik nih. Makin ingin mengetahui siapa Hisham ini. Alaka abna'un ya Hishamu? Apakah kamu punya anak-anak wahai Hisham? Abna di sini maksudnya anak laki-laki. Apakah kamu punya anak laki-laki wahai Hisham? Apa jawaban Hisham ya, kawan? Yeah. Naam li sittatu abna'in. Saya punya 6 orang anak. Ya, li sittatu, mana li sittatu? Saya mempunyai 6 orang. 6 abna'in. 6 orang anak. 6 orang anak laki-laki, masyaallah. Kathir. Bilal bertanya lagi, lihat halaman berikutnya, safha 13. Bilal bertanya lagi kepada Hisham, atullabun hum? Apakah mereka mahasiswa? Ah, atullabun hum, mana atullabun hum? Apakah mereka pelajar? Nah, apakah mereka ya, para pelajar? Hisham mengatakan la hum laisu bitullabin. Terjemah ikhwan, la bukan. Hum laisu mereka bitullabin. Pelajar. Bukan para pelajar. Kenapa mereka bukan para pelajar? Lihat jawabannya. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Bagaimana ikhwan? Inna ba'dahum, mana inna ba'da? Sesungguhnya sebagian, sebagian mereka. Ba'dahum, sebagian mereka. Tujjarun, para pedagang. Wa ba'dahum, dan sebagian, sebagian mereka yang lagi yang lain. Muhandisuna, para arsitek. Para arsitek. Nah, jadi sepertinya anak-anaknya sudah lulus dari sekolah, sudah besar. Sebagian jadi pedagang, sebagian jadi arsitek. Bilal makin menyelidik, makin bertanya lagi, makin dia selidiki siapa Hisham ini. Alaka banatun? Kalau tadi alaka abnaun? Apakah kamu punya anak laki-laki? Sekarang siapa yang ditanya? Anak perempuan ya? Perempuan. Alaka banatun? Apakah kamu punya anak-anak perempuan? Banatun jamak dari apa ya, Khon? Bintun. Nah. Apa kata Hisham? Tolong dibaca. Naam li khamsu banatin. Irfa' sawtaka ya akhi. Naam. Naam li khamsu banatin. Naam. Apa artinya? Naam? Ya. Li khamsu banatin. Punya lima anak perempuan. Naam, lima orang anak perempuan. Berapa totalnya jadi? Semua nih, anak laki-laki dan perempuan nih. 11. Subhanallah. Usratun kabiratun mubarakah insyaallah. Kemudian Bilal bertanya lagi kepada Hisham, Amutazawijatun hunna semakin melakukan pendekatan sepertinya ini. Amutazawijatun, mana amutazawijatun? Apakah mereka sudah menikah? Naam, amutazawijatun hunna, apakah mereka sudah pada menikah? Apa jawaban Hisham? Tidak. Ternyata la, tidak. Hunna lasna bimutazawijatin. Mereka belum menikah. Belum menikah. Kenapa belum menikah? Kenapa mereka belum menikah? Jawabannya lihat setelahnya. Innahunna sigharun. Ternyata apa ya, Khan? Sesungguhnya mereka masih kecil. Innahunna sigharun, ternyata sesungguhnya mereka anak perempuannya itu sigharun, masih kecil-kecil. Lihat, ba'duhunna fil madrasati libtidaiyati. Lihat bacaan alibtidaiyah. Ba'duhunna fil madrasati libtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Terjemah ya, Khan. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyah, di sekolah dasar. Nah, sebagian mereka di SD, masih SD ibtidaiyah. Dan sebagian mereka di SMP. Naam, dan sebagian mereka di SMP. Naam, al-mutawassita SMP. Al-ibtidaiyah SD. Kemudian Bilal bertanya kembali. Alaka ikhwatun? Alaka ikhwatun? Apakah kamu punya saudara-saudara laki-laki? Ini ikhwah jamak daripada apa ya, Khan? Ikhwan. Akhun. Jamaknya ikhwah, jangan salah. Ini bukan muannas. Ini mudzakkar. Bisa kedarik? Ikhwah, saudara laki-laki. Apa jawaban Hisham? Tolong dibaca. La laisa li ikhwatun. Naam, la laisa li ikhwatun. Terjemu. Tidak, saya tidak punya seorang saudara laki-laki. Naam, tidak, saya tidak memiliki saudara-saudara laki-laki. Inna li thalatha akhawatin. Sesungguhnya saya mempunyai tiga orang saudara perempuan. Li, saya mempunyai thalatha akhawatin, tiga orang saudari-saudari perempuan. Lalu bila ada bertanya lagi, dan ini sepertinya pertanyaan yang terakhir. Amuslimatun hunna. Mana amuslimatun hunna? Apakah mereka semuanya muslimah? Apakah mereka kaum muslimah? Muslim. Wanita-wanita muslim? Apa jawaban Hisham? Naam. Naam, hunna muslimatun. Walhamdulillah. Masya Allah. Naam, apa naam? Ya. Ya, hunna muslimatun. Mereka naam, kaum muslimah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Dari dialog ini kita dapat mengetahui ternyata Bilal yang pertama min New Yorka. Ala sekedar ya, Khan. Wa walahu kam ibnan lahu? Hisham. Walahu sittatu abna'in Hisham. Wa khamsu banatin. Walahu aydan thalathu akhwat. Wa abuhu wa ummuhu laysa bimuslimain. Lakin alhamdulillah akhwatuhu muslimatun alhamdulillah. Muslimah. Wadih ya, Ikhwan? Wadih. Nah, la nakra jama'atan. Kita baca sama-sama ya, Ikhwan. Nah. Hayya. li izalati nu'as, untuk menghilangkan rasa ngantuk ini. Al-mik fil wasat, dha' fil wasat, na'am. Baik. Hayya ikhwan, istami'u thumma karidu. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Manil akhu? Ana muhandisun jadidun. Ana muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Ismi Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Ana minal wilayatil muttahidati. Minal wilayatil muttahidati. Minal wilayatil muttahidati. Muttahidati. Muttahidati. Taib. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ana zamiluka. Ismi Bilal ibn Hamidin. Ismi Bilal ibn Hamidin. Amin washintuna anta ya Hishamu. Amin washintuna anta ya Hishamu. La ana lastu min washintuna. La ana lastu min washintuna. Inni min New York. Inni min New York. New York. New York. A muslimun abuka ya Hishamu. A muslimun abuka ya Hishamu. La huwa laysa bi muslimin. La huwa laysa bi muslimin. Wa ummuka a muslimatun hiya. Wa ummuka a muslimatun hiya. La hiya laysat bi muslimatin. La hiya laysat bi muslimatin. Alaka abna'un ya Hishamu. Alaka abna'un ya Hishamu. Na'am li sittatu abna'in. Na'am li sittatu abna'in. Atullabun hum. Atullabun hum. La hum laysu bitullabin. La hum laysu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun. Inna ba'dahum tujjarun. Wa ba'dahum muhandisuna. Wa ba'dahum muhandisuna. Alaka banatun. Alaka banatun. Na'am li khamsu banatin. Na'am li khamsu banatin. Amutazawijatun hunna. Amutazawijatun hunna. La hunna lasna bimutazawijatin. La hunna lasna bimutazawijatin. Innahunna sigharun. Innahunna sigharun. Ba'duhunna fil madrasati libtidaiyyati. Ba'duhunna fil madrasati libtidaiyyati. Fil madrasati libtidaiyyati. Fil madrasati libtidaiyyati. Dengarkan. Al fil madrasati libtidaiyyati. Fil madrasati libtidaiyyati. Wa ba'duhunna fil madrasati almutawassitati. Wa ba'duhunna fil madrasati almutawassitati. Ayo ikhwan, irfa sautakum ya ikhwan. Alaka ikhwatun. Alaka ikhwatun. La laysa li ikhwatun. La laysa li ikhwatun. Inna li thalatha akhawatin. Inna li thalatha akhawatin. Amuslimatun hunna. Amuslimatun hunna. Na'am hunna muslimatun walhamdulillahi. Na'am hunna muslimatun walhamdulillahi. Alhamdulillah, intahina minal hiwar. Kita sudah menyelesaikan bacaan dialog. Nafta'al majal ya Aba Zuhri lil mustami'in wal musyahidin. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda, silakan untuk membaca atau mencoba untuk membaca hiwar yang terdapat di pelajaran kedua. di halaman 12. Bagi Anda yang memiliki buku, Anda bisa mencoba dan kami berikan kesempatan, silakan di 021 823 6543. Kita angkat satu telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Muhammad dari Tangerang. Baik, Abu Muhammad di Tangerang. Sudah ada bukunya, Pak? Sudah ada. Baik, alhamdulillah. Silakan dicoba dari dars yang kedua. Ya, sudah. Nah. Fadhil Abu Muhammad, silakan, Pak. Ya. Ad-dars tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Diterjemahkan Pak Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam langsung saja, Pak. Tidak usah diterjemahkan. Kaifa haluka dari situ? Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Siapa saudara? Ana muhandisun jadidun. Saya arsitek yang baru. Ismi Hishamun. Namaku Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Sekali lagi, Pak Abu Muhammad. Ana minal wilayatil muttahidati. Sahih. Saya dari Amerika Serikat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Selamat datang untukmu wahai saudaraku. Sahih. Ana masurun biliqa'ika. Saya senang bertemu denganmu. Ana zamiluka. Aku temanmu. Ismi Bilalu bin Hamidin. Namaku Bilal bin Hamid. Amin Washingtona. Anta? Amin Washingtona anta ya Hisham. Apakah dari Washington engkau wahai Hisham? La, ana lastu min Washingtona. Inni min New Yorka. Bukan, saya bukan dari Washington. Sesungguhnya saya dari New York. Ahsanta ya Pak Abu Muhammad. Jazakallah khair Pak Abu Muhammad. Waalaikum. Fi soal? Di situ ada kalimat ana masrurun biliqa'ik. Kalau saya senang berjumpa denganmu. Kalau saya bahasa Arabnya, saya senang mendengarnya apa, Bos? Itu saja? Iya, itu saja. Atau baik, saya senang melihatnya gitu. Saya senang melihatnya atau saya senang mendengarnya, Pak. Ya, itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Abu Muhammad di Tangerang. Untuk saya senang mendengarnya, antum bisa gunakan kata seperti di sini, ana masrurun, saya senang bistima'ihi, saya senang biistima'ihi, saya senang mendengarnya, atau saya senang melihatnya, ana masrurun biru'yatihi, ana masrurun biru'yatihi, saya senang melihatnya. Muhammad, dan dari pertanyaan yang disampaikan, jazakallah khair, dan menambah maklumat kita terkait dengan ungkapan tambahan, Ustaz, ya. Senang mendengarnya, senang melihatnya. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Abu Muhammad. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Darida di Jawa Barat. Mohon maaf, diulang kembali, Pak. Dengan siapa? Suaranya putus-putus, Akhi. Mohon diulang kembali. Baik, mungkin pindah sedikit bergeser supaya dapat sinyal yang bagus. Dengan Abu Naria di Jakarta Pusat. Baik, Abu Naria. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Qarib. Bagaimana lu ya, Pak Abu Naria? Alhamdulillah di khair, Ustaz. Masyaallah. Ma'akal kitab, Pak Abu Naria? Naam, Ustaz. Tafadhal, iqra wasil qira'at al-hiwar. Lanjutkan bacaan dialognya. La, ana lastu min Washingtoni. Washingtona. La, ana lastu min Washington. Hidupkan minnya, Pak Abu Naria. Min Washingtona. Mohon maaf Pak Abu Naria, suaranya tidak jelas. Tidak jelas kembali ya, Bu Naria. Mungkin. Tidak. Nah, alhamdulillah, baik. Silakan, ulang kembali. La ana lastu min Washington. Hasan. Ya. Inni min biyuruk. Inni min biyuruka. Pak benar ya, ikut dari awal apa baru saja mulai mendengarkan? Baru mendengarkan. Dari awal dari pertama. Enggak, Bapak sudah dengar dari awal tadi ketika kita membaca dialognya? Iya. Ya, diulang lagi Pak. Ini min miyuruka. Miyuruka. Ini min miyuruka. Baik, labas. Muslimun abuka ya Hashimu. Terjemahkan dulu Pak, benar ya? Tidak. Tidak. Saya bukan dari Washington. Baik. New York. Nah, sesungguhnya saya dari New York. Nah, teruskan. Muslimun abuka ya Hashim. Hashim atau Hisham? Muslimun abuka ya Hishamu. Naam, sahih. La huwa laisa. Nah, la tansa terjemah, Pak benar ya? Terjemahannya jangan lupa. Apakah ayahmu seorang muslim ya Hisham? Naam, itu dia. La huwa laisa bi muslimin. Naam. Tidak, dia bukan seorang muslim. Naam. Teruskan. Wa ummuka muslimatun hiya? Muslimatun hiya. Wa ummuka muslimatun hiya? A-nya jangan dipanjangkan, muslimatun langsung. Awan. Wa ummuka muslimatun hiya? Baik. La. Terjemah. Apakah ibumu seorang muslim? Nah, apakah dia seorang muslim? Apakah dia seorang muslim? Baik. La, hiya laisat bi muslim. La, hiya laisat bi muslimatin. Nah. Tidak, dia bukan seorang muslimah. Baik. Syukran Pak Abu Nurya. Afwan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz. Jazakallah khair Abu Nurya di Jakarta. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain dan pemirsa TV Roja. Taib, halo. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Saya Mas Kiran. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Mas Kiran di Lubuk Pandai. Di Lubuk Pandai. Lubuk Pandai Sumatera Pak? Lubuk Banggai Sumatera? Sulawesi. Oh Sulawesi, subhanallah. Ahlan wa sahlan. Iya. Pak, siapa tadi Pak namanya Pak? Mas Kiran. Pak Mas Kiran, mohon dikucilkan suara televisinya Pak, biar tidak mengganggu suara Bapak. Ya, sudah? Ya. Baik, Pak Mas Kiran mau baca atau mau bertanya? Mau baca. Ada bukunya Pak Mas Kiran? Baca. Ada bukunya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kami akan tampilkan di layar televisi Bapak. Tunggu sebentar Pak ya. Oke. Silakan, jangan Pak. Dari baris kedua dari bawah Pak. Alaka, dari situ Pak Mas Kiran. Baris kedua dari bawah. Naam. Ibnu ya Hashim. Pak Mas Kiran. Ya Hashim. Pak Mas Kiran sudah belajar bahasa Arab sebelumnya? Ya. Alaka ibnu ya Hashim. Alaka abnaun. Ya Hashim. Naam. Ulang sekali lagi Pak Mas Kiran. Ya. Alaka ibnu ya Hashim. Abnaun. Alaka ibnu ya Hisham. Pak Mas Kiran, dengarkan suara radio, telepon Bapak. Jangan dengarkan suara televisinya. Dengarkan suara di telepon Bapak. Alaka ibnu ya Hisham. Alaka abnaun. Ab bukan ib. Ab. Abnaun. Alaka Alaka abna umya Hisham. Naam, naam, sahih. Terus, apa artinya Pak? Apakah kamu punya anak laki-laki ya Hisham? Naam, sahih. Teruskan. Naam, li sitatu abna um. Naam. Terjemahkan? Iya, saya mempunyai 6 anak laki-laki. Naam, teruskan Pak. At-talabihum. At-talabunhum. Atul labunhum. Atul labunhum. Naam, apa artinya Pak? Apakah dia seorang pelajar? Aku lihat bahwa mereka pelajar. Naam, naam. Pak Maskiran, syukuran Pak. Jazakallah khair, cukup sampai sini aja dulu. Pak Maskiran mesti mengulang kembali dari jilid 1, Pak Maskiran. Bacaannya masih belum tepat. Begitu Pak Maskiran ya. Terima kasih. Jazakallah khair atas persisnya malam ini. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Bapak Mas Kiran di Sulawesi. Barakallahu fiik yang sudah berusaha untuk mencoba. Dan silakan Bapak bisa menyimak atau meminta rekaman dari jilid yang pertama. Bagi Bapak mungkin bisa mengulang kembali dari kajian pembelajaran bahasa Arab Durusul Lughah jilid pertama Bapak, yang alhamdulillah sudah kita selesaikan dan sudah ada rekamannya. Mungkin Bapak bisa meminta melalui meja redaksi ya, redaksi Radio Roja di layanan informasinya, silahkan. Baik, kita angkat telepon yang ketiga berikutnya, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Indra di Jambi. Masya Allah, Pak Indra di Jambi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Indra. Selamat datang Pak Indra. Iya, iya. Nah, kalau seseorang mengucapkan ahlan wa sahlan ke Pak Indra, jawabannya sama Pak, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, Masya Allah. Bagaimana Pak Indra, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada bukunya Pak Indra? Ya ada. Ada, silakan Pak Indra. At-talabunhum. Iya. Apakah mereka para pelajar? Naam. Lahum laisu bitullabin. Iya. Tidak, mereka bukan para pelajar. Naam. Muntaz. Ini inna ba'dahum tujarun. Wa ba'dahum muhandisuna. Sesungguhnya sebagian mereka para pedagang, dan sebagian mereka para arsitek. Naam, mumtaz, sahih. Teruskan. Alaka banatun, apakah engkau punya anak perempuan? Naam, li khomsu banatin. Ya, saya punya 5 anak perempuan. Naam, Masya Allah. Teruskan Pak. Amutajawijatun hun hunna. Apakah mereka sudah menikah? Naam. La hunna lasna bimutajawijat. Sekali lagi ulang Pak Indra. Bimutajawijatin. La kunna lasna bimutajawijatin. Naam. Tidak, mereka belum menikah. Naam. Innahunna sigharun. Sesungguhnya mereka masih kecil-kecil. Masya Allah. Naam. Ba'dahunna fil madrasatil ibtidaiyati. Naam. Wa ba'dahunna fil madrasatil mutawassitatu. Fil madrasatil mutawassitati. Oh, fil madrasatil mutawassitati. Naam. Sebagian mereka adalah pelajar SD. Naam. Dan sebagian mereka adalah pelajar SMP. Naam. Habiskan terus Pak Indra, lanjutkan sampai selesai. Alaka ikhwatun, apakah engkau punya saudara laki-laki? Naam. La, laisa li ikhwatin. Laisa li ikhwatin. Ikhwatun. Oh, ikhwat. Naam. La, laisa li ikhwatun. Naam. Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Naam. Inna li salasa akhwatin. Sesungguhnya saya punya 3 orang saudara perempuan. Baik. Muslimatun hunna apakah mereka semua para muslim muslimah? Naam. Naam. Kunna muslimatun walhamdulillah. Ya, mereka semuanya para muslimah. Segala puji bagi Allah. Masyaallah, masyaallah. Syukran Pak Indra. Jazakallahu khairan. Wa iya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair pada Pak Indra. Barakallahu fiik. Tayyib, Ustaz. Nah, intahaina minal hiwar. Kita sudah selesai membaca dialognya. Sekarang kita masuk ke tamarinu. Latihan-latihan. Nah, akhir insyaallah. Kita baca beberapa latihan, setelah itu kita akan buka tanya jawab insyaallah. At-tamrin al-awwal. Kita masuk ke latihan yang pertama. Latihan pertama ada 3 soal, tidak banyak. Sepertinya terkait dengan dialog yang tadi kita baca. Perintahnya di sini adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Ma mana ajib? Jawablah. Anil as'ilatil atiya. Jadi pertanyaan. Nah, jawablah soal-soal berikut. Hmm. Ada 3 soal di sini. Kita minta ikhwan di studio 3 soal, kemudian nanti kita berikan kesempatan kepada ikhwan dan akhwat di rumah di mana pun antum berada. Tafadhal ya ikhwan. Dari siapa? Dari antum? Dari Ahmiko? Fadhal. Nakum wahid. Wahid. Min aina Hishamun? Huwa minal wilayatil muttahidati. Naam. Tarjim. Dari mana Hisham? Naam. Dia dari USA. Dia dari Amerika Serikat. Nah, syukran ya akhi. Jazakallah khairan. Al-thani, naam, as-su'al al-thani. Al-thani, min ayyi madinatin huwa? Naam. Tarjim awalan? Dari kota mana dia? Naam. Huwa min New York. Naam, huwa min New York, naam. Dia dari kota New York. Naam, syukran ya akhi. Jazakallah khair. Al-akhir, 3. Kam ukhtan lahu? Lahu thalatha akhwatin. Lahu salasu akhwatin. Naam. Ada berapa saudari perempuannya? Ada 3 saudara perempuan. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Muasil qiraat at-tamrin, kita lanjutkan dulu bacaan latihannya. Sampai latihan kedua, setelah itu kita akan buka forum tanya jawab insyaallah. At-tamrin ats-tsani. Dha hadhihi al-alamata. Ma mana dha hadhihi al-alamata? Letakkan tanda ini, tanda antum lihat ini tanda centang, tanda checklist. Amamal jumalis sahihah. Amamal jumalis sahihati. Ma mana amama? Di depan. Di depan al jumal as sahihah. Kalimat-kalimat yang benar. Jadi, tapi di sini karena antum baca, antum sebutkan sahih kalau benar. Kemudian kalau salah kita katakan khata. Sahih atau khata. Wa hadhihi al-alamah, dan tanda ini, tanda apa ini, Khan? Tanda silang. Amamal jumalil lati, di depan kalimat-kalimat yang laisat sahihatan, tidak benar. Wadih, Khan? Wadih. Ada 6 soal di sini. Kita minta kepada Khan studio terlebih dahulu, kemudian kita berikan kepada para pendengar dan pemirsa Raja TV insyaallah. Tafadhal ya akhi, iqra. Wahid. Al-awal. Naam. Hisamun min Washington. Naam, sahih atau khata? Hisamun min Washington, apa artinya? Hisam dari Washington. Naam, sahih atau khata? Khata. Naam, mumtaz ya akhi. Ma'ada as-sahih? Ma huwa as-sahih, ya akhwan? Ma as-sahih? Hisham min New York. Naam, syukran ya akhi. Jazakallah khair. Mumtaz. Naam, as-sahih. Akhwatuhu muslimatun. Sahih. Akhwatuhu, tarjim awalan. Ma mana akhwatuhu muslimatun? Saudara perempuannya muslimah. Naam, sahih? Sahih. Naam. Sahih. 3. Fadhal ya akhi. 3. Banatuhu lasna bimutazawwijatin. Terjemah apa? Anak-anak perempuannya belum pada menikah. Baik. Sahih. Sahih. Sahih. Masya Allah. Arba'ah. Arba'ah. Abna'uhu tullabun. Khata ya, Ustaz. Dimana? Dimana khata? Tarjemah awalan. Abna'uhu tullabun. Anak-anak laki-lakinya para pelajar. Sahih atau khata? Khata. Khata. Nah, as-sahih mana? Ba'duhum. Nah, ba'duhum tujarun. Tujarun. Ba'duhum. Ba'duhum muhandisun. Muhandisun. Nah, syukran ya akhi. Jazakallah khairan. Fadhal ya Basuri. Baik. Kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa untuk menjawab latihan yang kedua. Silahkan di halaman 14 bagi Anda yang memiliki bukunya. Tombol. Kita angkat telepon yang pertama di kesempatan ini. Silahkan. Halo. Ya, halo. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman. Ummu Abdurrahman. Kaifa halaki ya Ummu Abdurrahman? Khair alhamdulillah. Masyaallah. Iqra'i, tafaddali. Ma'ak al-kitab? Ada Ustaz. Bismillah Ustaz. Dari latihan pertama. Ajib 'anil as'ilati al-atiyah, dari situ. Ada tiga soal, silakan dibaca tiga-tiganya. At-tamrin al-awwal. Baik. Ajib 'anil as'ilati al-atiyati. Nah. Al-awwal min aina Hisham? Naam. Min aina Hisham? Nah, Hishamun, naam. Hishamun. Tarjim awalan. Dari mana Hisham? Baik. Huwa minal wilayatil mutahidati. Muntaz. Tarjim. Dia dari Amerika Serikat. Baik. Teruskan. Rasili. Al-Thani. Al-Thani. Min ayyi madinati huwa? Min ayyi madinatin huwa? Baik. Sekali lagi. Min? Min ayyi madinatin huwa? Baik. Tarjim awalan. Min... Tarjim awalan. Nama dari hadir. Dari kota mana dia? Baik. Huwa min New York. Naam, huwa min New York. New York. Baik, ala kulli hal, labas. Salasa. Salasa. Kam ukhdan lahu? Baik. Lahu. Mana kam ukhdan lahu? Apa artinya? Berapa saudara perempuannya? Baik. Lahu salasa akhawatin. Lahu salasu. Lahu salasu akhawatin. Muntaz. Terjemi. Dia memiliki tiga saudari perempuan. Baik, syukran Umma Abdurrahman. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Umma Abdurrahman di Padang. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya dengan Umma Abdurrahman. Silakan di 0218236543. Latihan selanjutnya ya. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dan Umma Sa'id di Bogor. Baik, ahlan. Naam, ahlan Umma Sa'id. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Naam. Umma Sa'id. Kecilkan sedikit radionya Umma Sa'id. Yang mana ya sekarang? Umma Sa'id, kecilkan dulu suara radionya. Sepertinya ada gangguan feedback sepertinya. Sudah Ustaz. Sudah, baik, silakan. Nah. Umu langsung masuk ke latihan kedua. Al-Awwal. Nah. Hisamun min Washingtona. Baik. Khata. Sahih. Wa min wilayah Temur Tahidati. Nah, Washington USA. Bukannya di Amerika Serikat? Nah, Ustaz. Berarti sahih kalau begitu. Hisamun min Washington. Sahih itu, nah? Sahih atau khata? Sahih, Ustaz. Sahih. La, al-jawab khata. Al-jawab khata. Bukan dari Washington, Ummu, tapi dari min New York. Al-awal Hisamun min Washington. Khata sahih? Khata, Ustaz. Khata, nah. Sahih mana? Min New York. Tadi Umu di awal bilang, tadi Umu di awal Umu mengatakan jawabannya min al wilayatil muttahidah. Yang sahih apa? Min New York. Nah. Teruskan. Atsani. Atsani akhwatuhu muslimatun. Sahih. Akhwatuhu muslimatun. Sahih. Alhamdulillah. Sahih. Satu lagi. Salah. Atsalits. Sahih. Banatuhu lasna bimutazawwijatin. Nah. Sahih, Ustaz. Sahih. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma Sa'id. Ana ada pertanyaan, Ustaz. Tadi. Yang kemarin tentang adat dan ma'dud itu ya, Ustaz ya. Baik. Adat ma'dud kalau adatnya mu'anas berarti ma'dudnya harus mudzakkar ya, Ustaz ya. Angka berapa yang Umu maksud ini? Yang angka 3-10. Ya, 3-10. Terus kemarin Ustaz memberikan contoh yang salah satu kutubin. Itu berarti mu'anas dua-duanya, Ustaz? Nah, salah satu kutubin. Ada kata. Kalau Ana mengatakan salah satu kutubin, maka itu salah. Yang berarti mana? Salah satu kutubin itu ya, Ustaz? Nah, kutubin dia mufradnya adalah kitab. Kitab mudzakkar, maka betul ketika kita katakan salah satu kutubin dengan ta' marbutah, salah satu kutubin. Tapi kutubin ini kan mu'anas, Ustaz ya. Baik, saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan sekarang insyaallah. Itu saja pertanyaannya? Iya, Ustaz. Baik. Kenapa enggak salah satu kutubin? Baik, insyaallah. Baik, jazakallahu khair Musaid dari Bogor, barakallahu fik. Oktubah indak, sama insyaallah menuju insyaallah fil akhir. Kita angkat kembali pertanyaan peserta atau pemirsa berikutnya atau pendengar yang ingin ikut bergabung. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Baik. Dengan siapa di mana? Saya Rudi. Mohon maaf, dikeraskan suaranya, Pak. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Baik, Qadrullah, maaf terputus sambungan teleponnya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain, dan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat silakan di 0813177765543. Baik, halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah. Baik, mohon maaf tidak terdengar secara jelas, mungkin dikeraskan lagi. Dikeraskan lagi suaranya, Akhi. Mohon koneksinya tidak begitu bagus. Tuh. Ulang sekali lagi. Ana min Cilangsin. Min Cilangsin. Baik. Jarun ana. Dengan siapa? Ana Abu Latif. Abu Latif. Ya, Abu Latif, bagaimana hal gue, Akhi? Bikhair, alhamdulillah. Mada turid ya, Akhi? Turid an tas'al atau turid an taqra? Ana taqra. Ana aqra. Anta taqra? Baik. Aqra. طيب اقرا التمرين الثاني الان الثاني التمرين الثاني رقم الرابع الخامس والسادس تفضل رابع ارفع صوتك قليلا يا ابو لطيفة ارفع صوتك قليلا اوكي أبناؤه ليس صحيح. صحيح أو خطأ؟ خطأ. الصحيح؟ أبناؤه بعضهم بعضهم تجار. بعضهم تجار. نعم. مهندسون. وبعضهم مهندسون. طيب صحيح. واصل تروسكن خامسا أمه ليست bi muslimatun. Ummuhu wala ummu faqat. Ummu. Ummuhu taib. Laisat bi muslimatin. Naam, laisat bi muslimatin taib. Laisat bi muslimatin. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Naam. Wasil. Akhir. As-sadis. As-sadis. Abuhu muslimun. Muslimun hakada atau muslimun? Muslimun. Muslimun hakada, alaysa muslimun? Laisa muslimun. Baik, muslimun. Sahih atau khata? Khata. Khata. As-sahih? Huwa laisa bimuslimin. Naam, huwa laisa bimuslimin. Syukran ya Aba Latifah. Jazakallah khairan ya akhi. Afwan. Jazakallah khairan Aba Latifah di Cilangsi. Barakallah fiik. Baik. Intahaina min at-tamrin atsani. Selesai sudah kita membaca latihan kedua dan sepertinya ini yang terakhir bisa kita baca malam ini ya Bazuri. Kita buka pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat, tafadhol. Teh pendengar dan pemirsa TV Raja, kami akan angkat untuk sesi selanjutnya beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait pelajaran kita di kesempatan malam ini dari para pendengar dan pemirsa. Taip, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa kalimat madrasah ibtidaiyah dibaca madrasah tilibtidaiyah dengan menjaharkan atau menjelaskan lamnya ya, padahal diawali dengan alif lam dari Ummu Zaid di Aceh? Ya, Ummu Zaid, barakallahu fiki wa jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ini terkait dengan pembahasan Hamzatul Wasl. Hamzatul Wasl mudahnya adalah kalau kita lihat ada alif tanpa hamzah di atasnya atau tanpa hamzah di bawahnya, maka ini namanya Hamzatul Wasl. Saya ulang, Hamzatul Wasl adalah alif yang tidak ada hamzah di atas atau di bawahnya. Alif saja seperti itu. Seperti ini, ibtidaiyah. Kalau kita hilangkan alif alnya, kalau kita hilangkan al dari kata alif alibtidaiyah, maka jadi ibtidaiyah. Alif di situ tanpa hamzah, baik di atas maupun di bawahnya tidak ada. Ini namanya Hamzatul Wasl. Dan kaidahnya di terkait dengan Hamzatul Wasl ini, bahwa kalau Hamzatul Wasl itu di depan, maka dibaca ibtidaiyah, begitu dibaca ibtidaiyah, ada alifnya, hamzahnya dibaca. Tapi ketika dia di tengah, sebelumnya ada alif lam misalnya, maka alifnya ini seakan-akan tidak ada, maka tidak boleh dibaca al ibtidaiyah, hadza khata. Tidak begitu bacanya, bukan al ibtidaiyah. Yang sahih adalah alib lam yang ada pada alif lam, lam yang ada pada alif lam langsung dimasukkan ke ba, alib, sehingga alifnya di situ seakan-akan tidak ada, alib tidaiyah. Maka ketika kita letakkan kata sebelumnya al madrasah fil madrasati lib tidaiyah. Nah, begitu bacaannya terkait dengan Hamzatul Wasl. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, demikian Ummu Zaid di Aceh, semoga bisa difahami Ummu. Kami angkat pertanyaan kembali dari pendengar kita. Dalam hiwar disebutkan innahunna sigharun, innahunna sigharun. Kenapa bukan innahunna saghiratun? Innahunna saghiratun. Pertama, sigharun itu jamak daripada saghiratun. Sigharun jamak daripada saghiratun. Kenapa tidak pakai mufrad? Kenapa tidak pakai saghiratun? Lihat kata sebelumnya, bukankah menggunakan hunna? Hunna ini dhamir jamak lil muannats, dhamir yang menunjukkan jamak untuk muannats. Maka kata setelahnya akan sesuai jika kata setelahnya juga jamak. Maka kita katakan hunna sigharun. Tidak tepat kalau kita katakan hunna saghiratun, hadza khata. Maka yang benar adalah hunna sigharun. Sigharun jamak daripada saghiratun. Nah. Dan sigharun juga jamak daripada saghirun. Saghirun dan saghiratun jamaknya sama, yaitu sigharun. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian bagi yang bertanya, semoga bisa difahami. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Renggayang Sulbar, ya, Sulawesi Barat. Apakah setelah laisat mesti majrur, Ustaz? Seperti laisa bi muslimin. Soal ini akan dijawab ketika kita nanti membahas latihan ketiga insyaallah pada pekan depan. Jadi ini akan diakhirkan penjelasan rinci insyaallah akan kita bahas pada pekan depan insyaallah. Baik, demikian bagi akhi Abdullah, mohon sabar, dan juga bagi pendengar yang bertanya, Bapak Suhanda, ya, terkait dengan hukum laisa. Dan akan tapi dari sisi mana, apakah laisa dengan la sama maknanya? Laisa dan la, nah, terkadang maknanya sama. Terkadang laisa itu bisa kita artikan tidak, terkadang laisa juga bisa kita artikan bukan. Nah, baik. Kami akan kembali pertanyaan dari Amri di Sulawesi Barat. Tadi saya bertanya wasintona, ya, kepada rekan-rekan di studio, kenapa tidak majrur. Kemudian dijawab mamnu' minasarf. Beliau bertanya, apakah maksud dari mamnu' minasarf, Ustaz? Penanya sepertinya harus kembali ke pembahasan di jilid 1. Buku yang kita pelajari adalah jilid 2 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Pembahasan al-mamnu' minasarf sudah kita bahas ketika kita membahas jilid 1 dari kitab ini. Penanya mohon nanti kembali ke pelajaran terakhir, seingat saya itu pelajaran terakhir atau pelajaran kedua dari terakhir, dari jilid 1. Di situ ada penjelasan secara lengkap apa itu al-mamnu' minasarf. Tapi tidak mengapa, saya katakan secara global, maksud daripada al-mamnu' minasarf adalah kata-kata benda tertentu yang tidak boleh ditanwin. Ada beberapa kata-kata benda tertentu tidak boleh diberikan tanwin. Nah, hukumnya selain dia tidak boleh ditanwin, kata-kata benda seperti ini, hukumnya selain dia tidak boleh ditanwin, yang kedua, ketika posisinya majrur, dia majrur dengan fathah, bukan majrur dengan kasrah. Nah, mohon nanti kembali ke pelajaran saya yang saya sebutkan tadi. Penanya bisa meminta rekamannya atau nanti mendengarkan rekamannya secara langsung diputar di Radio Raja, nanti mungkin bisa terjawab soal-soal tadi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian jawabannya dan juga menjadi jawaban bagi beberapa penanya. Anda bisa lihat di pelajaran terakhir, ya, pelajaran ke 23 kalau tidak keliru, tidak salah, di buku yang pertama tentang mamnu' minasarf. Dan yang ke pertanyaan berikutnya terkait dengan sirarun. Umar Abdillah bertanya, mengapa terdapat dua kata yang berbeda dari sisi jenisnya, hunna sigharun kemudian tullabun sigharun, kedua-duanya menggunakan sigharun juga, Ustaz? Nah, kalau tadi sudah saya jelaskan, sigharun itu jamak daripada sogirun dan jamak daripada sogiratun. Jadi sigar ini bisa dipakai untuk jamak mudhakar dan bisa juga untuk jamak mu'annath. Maka boleh kita katakan hunna sigharun, ini untuk perempuan. Begitu juga bisa hum sigharun, hunna sigharun maupun hum sigharun, ini tidak jadi masalah insyaallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Demikian Imam Abdullah, jazakallahu khair. Dan pertanyaan berikutnya dari Fauziah di Padang yang bertanya, ara'aital ladzi, pertanyaannya hamzah yang terdapat di ayat tersebut, Ustaz. Hamzah apa, Ustaz? Naam, a di sini, a yang kita baca berulang-ulang kali di dialog tadi, a yang berarti apakah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dan ara'aita juga sama, Ustaz. Ara'aita tadi. A-nya di situ a istifham, a yang menunjukkan pertanyaan. Ra'aita itu kata kerja ra'a yang diisnadkan ke dhamir anta, ra'aita. Baik, demikian ukhti Fauziah di Padang. Dan yang akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamilun, apakah makna zamil dan bagaimana kalau diganti dengan jim, jamilun? Zamiluka dengan jamiluka apakah memiliki makna yang sama dan boleh kita membaca seperti itu? Kita serahkan kepada ikhwan studio. Mana zamilun, ya ikhwan? Zamilun teman. Kawan. Dengan zai, zamilun. Ketika berubah jadi jim, apakah maknanya sama? Jamilun, maknanya sama dengan zamilun? Beda, Ustaz. Beda. Zamilun dengan zai, teman atau kawan. Jamilun dengan jim, maknanya? Cantik. Cantik, indah. Bagus, indah, ganteng. Nah. Ganteng. Wallahu a'lam bissawab. Naam ya, Ustaz. Jazakallahu khair. Pertanyaan berikutnya kami angkat terkait dengan hiwar. Tadi sebutkan li khamsu banatin, Ustaz. Ya. Bagaimana kaidahnya dan terkait juga pertanyaan Ummu Said. Betul sekali. Baik, silakan, Ustaz. Sudah kita jelaskan dulu di jilid 1 tentang al-adad dari 3 sampai 10. Al-adad dari 3 sampai 10 ma'adudnya jamak majrur. Al-adad bilangan dari 3 sampai 10 ma'adudnya, ma'adud itu isim yang terletak setelah al-adad. Isim yang terletak setelah al-adad, isim yang terletak setelah angka 3 sampai 10, pertama dia harus jamak majrur. Contoh salasatu atau salasu kutubin atau salasu banatin. Salasu banatin. Di sini kita lihat kutubin maupun banatin, yang pertama dia jamak majrur. Ada segala lagi ya kawan? Kemudian yang kedua, kaidah kedua, ma'adudnya, ma'adudnya jenisnya harus berlawanan dengan jenis al-adad. Ma'adudnya bagaimana ikhwan? Jenisnya berlawanan dengan jenis al-adad. Jika al-adadnya mudzakkar, afwan, jika al-ma'adudnya mudzakkar, maka al-adadnya harus mu'annath. Jika al-ma'adudnya mu'annath, maka al-adadnya mudhakar. Contoh kata thalathu banatin atau khamsu banatin. Lihat di sini khamsu, mengapa dia mudhakar? Karena ma'adudnya mu'annath. Bagaimana kita menentukan jenis daripada ma'adud? Lihat ke mufradnya, lihat ke tunggalnya. Apa tunggal banatun? Bintun. Bintun. Jadi untuk mengetahui jenis al-ma'adud, kembalikan ke mufradnya dulu. Kembalikan ke bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya bintun. Dan itu apa? Bintun itu mu'annath wala mudzakkar? Mu'annath. Maka al-adatnya harus mudzakkar. Khamsu atau thalathu atau arba'u banatin. Kalau thalathu kutubin bagaimana kawan? Thalathatu kutubin. Thalathatu kutubin. Mengapa thalathatu? Karena ma'adudnya mudzakkar. Al-adatnya mu'annath karena al-ma'adudnya mudzakkar. Kutubin bukankah dia mu'annath? Lihat mufradnya. Lihat ke mufradnya. Dikembalikan ke tunggalnya. Dikembalikan ke tunggalnya dulu. Apa tunggal daripada kutub? Kitab. Apa sekarang jenisnya? Kitab itu. Mudzakkar. Lalu sekadalik. Maka salasatu kutubin. Salasatunya harus mu'annath. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Dan ini menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan kaidah bilangan, dan Anda bisa lihat kembali di pelajaran pertama di satu kitab Durusul Lughah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bu Abdullah di Jakarta, terkait dengan kaidah penamaan, Ustaz. Apakah kita menyebutkan nama sesuai dengan ejaan hijaiyah atau kita sebutkan sesuai dengan dialek setempatnya? Seperti ada yang menulis Bogor dengan kaf, maka apakah kita baca Bogor atau Bukur? Barakallahu fik. Nah, adapun penulisan kata-kata ajam, kata-kata non Arab ini bisa satu negara bisa beda dengan negara yang lainnya. Artinya orang Arab terkadang tidak sepakat dengan ketika menyebut nama non Arab yang ditransfer ke bahasa Arab. Seperti sebagian buku mengatakan Inggris itu bahasa Inggris itu Inkaltarra di buku ini. Di buku lain kita temukan Injiliziyah. Artinya untuk non Arab ini terkadang tidak ada kesepakatan karena dia nama yang tidak ada padanannya dalam bahasa Arab. Ini hanya kira-kira saja. Mana yang mendekati itu yang dipakai. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, demikian. Maka Bogor kalau lebih dekat ke kaf, orangnya lebih ringan menggunakan kaf untuk g dalam bahasa kita, atau ada yang menggunakan ghain, Bogor. Enggak ada masalah insyaallah. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, jazakallahu khair, dan itu pertanyaan terakhir kita. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke latihan kedua dari pelajaran kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan. Sebenarnya ada satu yang tersisa, jadi janji kita mungkin al-waqt intaha wa al-ikhwa aidan fi al-idha'a huna yani nu'as akhir ghadan insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.